pokoknya mah kan abdi matos kesel nyukin serahkan enggak reta diserahkan memangnya gampang gampang we awe we mah ewe izin salaki mah tebisa nyi ewe ya kudu diizinan atuh ewe tong ayah tong ayah. Pamimpin baleunghar loba kene hirup nu jalujur geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur. Nah itu kayak akan pamajikan teh kudu bisa nyukurkeun dari mantan karena gaji salami dan balik-balik selamat dunia akhirat. Eta nodara bentuk gitu nyai sing inget deh hari lamaran adunya melihat pandang masa sambil sarwa pangkat aku berkuasa denan awan sangsara lahir manu penting mabengar mati suku mahate ya dan itu kang abdi serahkan pengantaya kasenangan sebelah beli sulah luluasan naon kesalahan akan tuh tingali istri napa letnan tuh tingali istri napa mimpin mas rencem imah agreng sawah na ngeplak mobil mesi pang anyana kesangka meninnya buka pemajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun panas panasan kang abdi mah aya ka hoyong aya nya lain aya nya teh aya kayang mah lah carana atuh biasa-biasa we kitu dong aya perubahan insyaallah kang abdi rek balik talak mah sukeun we abdi mah pokona mah nanti beres memeh urang pepegatan akang re pepeling tanggung desa kape pamimpin balenghar dekat loba kene hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasiko dapur baru kan teh gampang bener main balik wae da kudu aya izin salaki pansimut digadekeun pilihan. Tiis jeli herang-herang panon, muji syukur ka pangeran. Mulus rahayu, salamet dunya akhirat.